goyang lagi bro. Buat kawan-kawan Karang Taruna semuanya, muda-mudi Araya, terima kasih kerjasamanya untuk Indonesia. Reggae Jawa buat panjenengan semuanya. Cemani Audio Sound System, Zeni TV Production. Aku ratahan pengen ngerasane pacaran. Opo yo bener rasane winuk tenan. Jajal sepisan sing marai cah edan-edan. Lah kok sirahku sing payu oleh kamplengan. Sakno sakno curhat neng kembok yen durung rapi jok demok. Lah terus piye pacaran kok lulak lulak. Pancene simbok biyene lulusan pondok. Aku dule kenceng ojok sampe menggo menggo. Wes ora kuat aku, wes ora tahan aku. Emang kopi paijo iki selak nesu. Indonesia, melodinya beraksi. Hey, hey, hey, ah, ah. Hey, hey. Oh, yeah. Aku ratahan pengen ngasane pacaran. Opo yo bener rasane pinuk tenan. Jajal sepisan sing marai cah edan-edan. Lah kok sirah payu oleh kamplengan. Hey. Curhat neng embok yen durung rapi jok demok. Lah terus piye pacaran kok lulak lulak. Pancene simbok biyene lulusan pondok. Kudu le kenceng ojo sampe menggok menggok. Wes ora kuat aku, wes ora tahan aku. Rapek no tombok, kota kawek ne putu rapuluh mbok. Mbok, mbok, mbok, tinimbang kumat setepku. Cepet mbok, endang gole omantu. Wes tombok, masih ora pate ayu. Sikat mbok, salah perot rapayu. Musik Himalaya Indonesia. Woo! A-au. A-au. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Woo! Oh oh. Oh oh. Buat kawan-kawan Araya Indonesia. Semuanya yo. Aku ratahan pengen. Sing marai cah edan edan. Lah kok sirahku sing payu oleh kamplengan. Sana sana curhat neng embok yen durung rabi jok demok. Terus piye pacaran kok lulak lulak. Pancene simbok biyene lulusan pondok. Aku dule kencang ojo sampe menggo menggo. Timbang paijo iki selak nesu. Wes ora kuat aku, wes ora tahan aku. Rabek no tombok, mangko tak gawek no putu. stepku cepat mbok endang golek omanku. Wes tombok masih ora pate ayu, sikat mbok salah perot terapayu. Wes ora kuat aku, wes ora tahan aku, mengko timbang paijo iki selak nesu.